أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب القصاص في الموضحات فقط لن وجيب قصاص ing dalam tatu mudihah balak wa qila lan den ucapaken apa-apa wa fi ma qablaha siwal haris ing dalam baranggang dedebing dalam sadurunge mudihah salian tatu haris walau awdaha fi baqil badani lan lamun tuan si wong ing dalam sagagarine badan Aku tuh abah domarini nada wa megat gen nada wa nugal ya si wong yang setengah he tung tung cungur aku zunin nada wa telinga walam yimnihi lan ora nugal ya si wong hu ing marin wajibal kisos fil asohi maka wajib apa kisos ing dalam mungguh kaul asoh wajibu fil qatimin mafsilin lan wajib ya kisos dalam megatkan min mafsilin seging mafsil Ad-dafi'a fi bahri malah-malah ing dalam masalepu Wa man gabin lan pundak inam gana lamun kongan Iya inam gana bila ijafatin lamun kongan Inam gana lamun kongang ya kisos bila ijabatin galawan oranana Galawan oranana ijabah Galawan oranana ngaki ngaken wa ila wa ila wa ilam yumkin Fala Fala Iyajib alal asoh Fala fala kisos maka ora kisos kung mujud alal ala sahihi ingat se mungguh kaul sahih Setajan orang ngeraskan pengawasan orang Orang bacakan halapatihah ke ahli-ahli kubur Orang tos mayunan orang ke hiji Marhum kitu Sesa bin Adam Cadas Sarbini bin saya dicadas ini bukan dicadas. Kemudian Masduk bin Haji Sa'amat. Kemudian Rabi'ah binti Kiai Haji Usman Kosambi Sepatan Hajah Rabi'ah. Kemudian kitu Madiartana bin Suwadi. Wakidi bin Abdul Razid Mujib bin Sahara Suni Almarhum Masdi Sindang Sari Tasik Malaya Kemudian Kitu Suganda bin Buhari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Haji Surnata bin Haji Hajjah Mayu. Kemudian Yamanu Tedamang. Kemudian almarhum Maknawi bin Haji Nahrawi Serdang Kulon. Haji Andang bin Saleh Bungau Kanggo almarhum Sepuh Haji Dadang Haji Dadang Badrudin bin Otoy Sirat Lebak Kemudian Rasudin bin Nursiah Ciudin Ibu Sinah binti Pung Bundar Ahmad bin Yuyun Masduki. Kemudian Kedamang ya mah Sulaiman bin Ibu Norih binti Toat Esok Kurniati. Kemudian Ibu Ilah binti Icang Kampung Hutan Jati. Kemudian Ima Hasan Kampung Siri Kampung di rumah sakit Curug di ICU. Terakhir Ima keluarga besar Toko Masta Berani Tangerang. Kurang tadi disebat tanamina nute damang, mudah-mudahan dipasihan enggal damang, pasihan kasobaran, mudah-mudahan jadi ganjaran. Nuparantos mulih kajati mulang ka asal, mudah-mudahan dihapun dan sadaya dosana, dilegakan, dicaangkan di kuburanan, ditempatkan dina rahmat Allah, diberi naimul kubri. Bibarakati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya mah pertanyaan naon Abah Haji Uci yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada pertanyaan, Abah, saya sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR. Saya sangat setuju dengan pendapat Abah Haji untuk menegakkan syariah Islam dan hukum dan undang-undang di Indonesia yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Haji tentang sikap saya ke depannya? Eureun atuh. DPR. Itu bisa. Kedua, kalaupun saya harus keluar dari keanggotaan DPR, nanti tentunya akan mengurangi suara yang memperjuangkan Islam. Bohong. Sebab menurut saya, kalau kita umat Islam hanya sebagai penonton dan tidak ikut dalam politik praktis, maka aspirasi umat ke Islam akan sangat berkurang. Bagaimana tanggapan Abah mengenai hal ini? Gampang kok situ ye. Namun memang benar-benar panggilan kepada Yudi dari Kosambi Cibadak, segera pulang sama ibunya, disuruh segera pulang sama ibunya, ada panggilan kerja. Ye. Soal mengenai DPR, orang tetap kudu milu. Di negara orang kudu milu, lantaran mun orang temilu awan tanggung jawab. Sebuah negara temenang pakai lalagaan, boro-boro skup nasional, nu aya menteri luar jeung dalam negeri hubungan bilateral nu jelas, cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu kene, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor satu harus. Lantaran lamun teu aya nu terjun, atuh negara bakal dicokot sakieu ge nyana cicing di DPR Amerika terus baik. Negara orang mah geus lain genep 5-70% de 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana anu henteu dikenyot ku Amerika, dikendalikeun. Kedeng deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekedar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat henteu mempergunakeun Al-Qur'an. Teu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun. Hiji, siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non-formalna. Mundek siap hadis Qur'anna kudu bener-bener menguasai. Geus nundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR. Deuk kumaha beresna atuh ka ditu. Hiji niatan nu bener, nomor kedua siapkeun atuh modalna jeung ngelola hukum nu bakal dilaksanakeun di Indonesia. Lantaran di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Qur'an, meunang karuhun urang baheula. Urang teh nyieun negara demokrasi. Tarolah keun bae nu penting ngalaksanakeunan nu bener. Di jero demokrasina undang-undangna atuh sing bener. Ngan moal bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia dia adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atuh mal beres-beres jahat membuatan manusia, kuduna ge nu mutuskeun hukuma nu boga dunia Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Lantaran geus kadalon demokrasi sing bener bae atuh lah sing jelegur kuari kadengena. Iluhur tepi kahandap korupsi terus bae. Gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus bae. Mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa. Ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung negara. Sanajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mapan manutun birro'iyah. Nah kamaslahatan nana ieu kumaha rakyat keun bae negara nama lalaunan heulana. Ieu mah eueuh nu niat deuk ngabebener. Eueuh nu niat ngabebener. Kuari pilkada geus diitung bae. Ka Pasar Kemis sabaraha miliar, ka Sepatan sabaraha miliar, ka Cikupa sabaraha miliar, ka Belaraja jeung Cisoka mah rada gede sebab nong nyong nyong rada loba. Eta pan diitung tah. Nah, cek bae jadi atupannya na kalkulasi untung rugi. Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakeun tapi prinsip dagang, perekonomian, untung rugi moal eucreug gajeun hukumna. Nah, tinggal urang niatan tinggal niatan. Hayang tinggal hayang tapi makin hari makin bokbrok, makin hari makin bokbrok ngan ngomong doang mun teu terjun teu beres ngan ngomong doang. Buktina terjun leuwih teu beres. Leuwih teu beres berarti kan ieu niatan. Tinggal deuk nyalametkeun agama sorangan apa deuk nyalametkeun umat bari bokbrok terus. Eta mah terserah Bapak sebagai DPR. Lantaran mun teu terjun ieu acak-acakan cenah bangsa. Lamun bangsa acak-acakan Bapak milu acak-acakan, maning ngabeberes sorangan heula apa maling milu acak-acakan? Ulah dijawab ku rakyat kunyana bae antepkeun lana. Kena sebeuheun. Tinggal kos kita bae, apakah ieu deka neraka apa deka sorga? Bisa teu ieu urang ngabeberes babarengan? Teu bisa atuh salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese cenah acak-acakan kabehan. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah mun tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut. Amun geus rakyat kabehan nuntut, atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya. Ngan, ngan. Di Indonesia mah di Indonesia beda jeung di luar negeri. Lantaran kadeuleuna mah kadeuleuna leumpangna sorangan nagara padahal teu. Di Indonesia mah teu leumpang sorangan, tetep aya nu ngageugeuh nu gaib. Dan mentak tenang bae heulanan, usum rusak-rusak nu gaib keur utang hitung-hitung ke direformasikeun atawa direpolusikeun tah kumaha nu ceuk nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanna. Sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Janjina di mana? Di tilu gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur. Tah etalah tilu gunung nu pake perjanjian. Pantaina tilu pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai. Percaya teu percaya eta si DPR jeung pamarentah sabodo. Kitu bae eta mah. Mun hayang nyaho geura, tuturkeun coba ka ditutuh. Ka mana? Tuh ka Sukabumi teh naon ngaranna? Pelabuhan Ratu. Tuturkeun ge ka ditu loba dukun dirinya. Moal geus-geus caritakeun nagara urang mah lantaran Ustad, kiai, boro-boro jadi DPR, boro-boro jadi pemerintah. Yeah, jadi lurah benuta tadi na Ustad bagus, kekuatanana nganti lu minggu. Nganti lu minggu kekuatanana bagus na teh, tah si Ustad teh kaditu na atuh. Atuh, sakubanu kadele kurang we gitu. Kos kitu bae. Buh, masya Allah tadi Indonesia. Nyah. Boro-boro deuk ngabeberes Indonesia. Ieu kuari urang tekanan-tekanan ti Amerika ge. Hese dilepas geudana. Geus mah bangsa anu gelede ya emas, ya minyak dan lain sebagainya. Di nu encan ge masih dideuleukeun bae potensi-potensi ku Amerika. Haju anehna deui, anehna baheula. Amin Rais tu sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Pipot, saya akan bertindak tegas. Kan pernah nyana jadi presiden Pipot. Teu ngomong nanaon, Je, perhatikeun coba kurang Amin Rais sakitu gagahna celek bae nyana di dinya di direkturna. Ngomong naon, Suro? Antek kuari teu bisa ngomong kuku mah ge Amin Rais tuh. Atuh emang dirinya menonton TV doang teu nyaona naon. Teu pernah nyaho Amin Rais jadi naon. Mun ditelusuri deui komo nu kuari. Sakitu Amin Rais bangun niatana bener, tegas tapi geninganan slek diuk di dinya. Geus dikaluhan. Oe oe oe oe. Encan nu lain-lain, encan komo ieu mah. Nu aya di kulon teh pabrik besi tenon karena Krakatau Steel urang mangan dibere taina doang, urangan dibere taina doang deule bule di ditu. Masya Allah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos kitu luar biasa. Eta keur carita naon gitu hasil bumi. Kuari mun nyaritakeun politik batakan hayang berontak urang kuari. Urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan. Ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula. Serahkeun heula ka nu di luhur, khususna ka nu keur maen, oge urang mun tayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah, urang mun tayang nomor hijina mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah. Ih, mangku mah hese di Indonesia. justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia, satu sisi jana aya sieun. Ka Gus Dur bae datang ka kuari, orang-orang Eropa, orang Amerika can paham. Nyana masih mempertanyakeun masih ada enggak orang model Gus Dur. Cekula aya di pasar Kemis, buta tage sarua. Ngan bodoh. Jadi panjang lalakon mun urang nyaritakeun Indonesia kadituna beuki teu kaharti. Sebab aya jelema nu lolondokan, sanajan di ABRI, sanajan di polisi, Indonesia masih hade. Aya jelema nu lolondokan hiji mangsa nyana jadi jenderal, jam kedua mah nyana aya di polisi. Eta-eta keneh aneh. Jam katilu nyana aya di istana, jam kaopat nyana babarengan main koprok. Jam kalima ngadu koto. Teu kaharti di Indonesia mah. Pokona moal kaharti. Moal kaharti dek diberantas kumaha ge narkoba moal bisa lantaran backingna jenderal. Moal bisa maling-maling ieu teh mun diberantas tuntas babari jasa tapi geus jadi tiga segi emas, segi emas. Emas segitiga aing mah. Ji, emang kumaha kitu? Tanyakeun ka polisi jaba bari sebenarnya mana polisi mah tuh. Babari tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang. Nyaos ya kamangmang. Moal bisa. Korupsi lah mun dituntaskeun jaba bari, maling nek dituntaskeun atuh babari. Narkoba sagedena Indonesia atuh babari. Tapi kok henteu tuntas-tuntas? Dijieunlah segitiga, dijieunlah lingkaran-lingkaran. Tapi tenang wae, engke ge aya. Engke ge aya di Indonesia mah kos kitu. Emang baheula keur Bung Karno deuk muncul ka nyawana tuh jan teu. Teu ka nyahoan. Gus Dur deuk muncul atuh teu ka nyahoan. Kege kuari aya kene ye. Kuari keur tulag telo. Ji. Kuari pokona bae, kuari keur dipermasalahkeun soal KPK. KPK dibasalahkeun sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri. Nu dimasalahkeun deui dua menteri bakalna apa maning diteruskeun apa maning dieureunkeun, diulah ayakeun dihapus. Yeuh, atuh tenang bae sih. Sakit tungtung kula masih di luhur masalah geus. Yeuh, KPK nang nyeun nyana dimasalahkeun ku nyana. Ji, atuh tenang bae guari ka KPK apa terus apa henteu. Kemudian ke bakal aya sertifikat kiai. Kiai jadi deuk sertifikat ke. Tah ieu keanehan-keanehan di Indonesia mah nya, masya Allah. Pada hakikat nama Allahu Shaniun, ulah kaget nang ngadamel Allah. Eta di Denmark baheula menghina Kangjeng Nabi, di Inggris, Prancis menghina Kangjeng Nabi, di Amerika menghina Kangjeng Nabi. Hakikat nama hakikat da neuk ningali yeuh umat Islam datang ka mana coba girohna. Datang ke mana coba kecintaan terhadap Kangjeng Nabi? Jalain anyar atau penghinaan ke Kangjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapak kolotna Abu Jahlin. Jadi nya mimitina teh kabelah dia anu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzab nu mantekna anu ngaku Nabi ge nganyaci maki ka Kangjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kangjeng Nabi kabelah dieuna di zaman Harun Ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kangjeng Nabi. Bladieuna bladieuna bladieuna loba tiap kurun nu urang nyaho mah kuari pas zaman Humaini aya Salman Rushdie ka hiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor ka Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh deuk ningali saha coba yeun nu gagah zaman di Humaini, Humaini nu gagah nang tangan Amerika. Kuari ge na ajeud du gagah teh gantung. Cak na ajeud gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung. saha nu wanikos kitu di dunia nyana tetep Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantaran nyana mendek berdiri sendiri anti Amerika. Anti Amerika tah iya gitu Kadapi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerikana tinggi kuari Iran anti Amerika siap dek di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan Amerika geus boga rudalna nu luar biasa boga rudal nu ngaranna 3 hiji Husain 2 Hasan 3 Ali kira-kira boga rudalna yeuh Husain kekuatanana hanya untuk di wilayah timur Hasan kekuatanana nyebrang Hasan Husain kemudian Ali ya kekuatannya ke Inggris ke Amerika kuat geus dicoba Amerika nyaho Amerika siap perang dengan kami Ali akan saya luncurkan geus mal terus saya ngajina lah sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat urang mangan saukur di pasar ka imah di pabrik ka imah paling deuleut TV. Oh, budak tuh deuleut tur goyang inul. Oh, kan sakitu doang teu nyaho keur kumaha kuari di nagara. Masya Allah. Nah, batur mah geus nangtangan Amerika, anti Amerika, masdud. Masdud teh di embargo geus sabara puluh tahun. Kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian. Embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak. Siap aing mah. Namun aing teu meunang ngajualan minyak, hayuh tanyakeun ka Inggris coba. Siapa dan teu? Sedengkeun 70% Inggris minyakna ti Iran. Ayo aing mah moal geus, aing mah hirup geus aya-aya Imam Ghazali aya di aing, para wali aya di aing, teu dahar ge aing mah sarariap. Inggris tanyakeun. Cak Inggris siap aing ge moal meuli ngan milipit melalui RRC blon teu coba. Tuh, teu aingnya tanda tangan Inggris tidak akan jual beli minyak dengan Iran. Guys. Masdud, tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran. Kunaon nyana butuh, Pak. Butuh nyana, kaharewasan ka RRC. Beli ku sia ke ku aing dibeli. Yo, cak Iran teh sakitu doang, he. Prancis ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah, Amerika ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah. Paling gede adalah Inggris. Hehe, deuk kumaha? Nu mantak keheotan Iran tenang, Pak. Cenah ulah dijual beli di bom geus. Oh masalah, kami mah puasa geus biasa. Dahar teu geus biasa sia, neuk kumaha aja kana pararaeh ge memperjuangkan agama sorga. Sia. Yeuh. Weh. Aja na ngaco bata. Gara-gara DPR tatanya lah. Yajibul kisah subil muhdi hati fakot itu jadi baru nyaritakan Indonesia mah cangke batur geus ka mana Indonesia yang upak-upakan dikorupsi ih luar biasa ganti presiden kitu ganti presiden kieu ganti kitu bete eureun-eureun Masya Allah, orang lamun ningali sejarah Bung Karno luar biasa. Dunia mengakui keistimewaan Bung Karno. Senayan bakal dijadikan PBB ku Bung Karno lantaran LSET dijadikan gedung olahraga. Masya Allah, mendominasi Bung Karno mah tiap negara. Kedua, ieu Gus Dur ulah disangka lantaran orang Indonesia mah pemerintah netea pesimis terhadap Gus Dur sehingga ternyawa perkembangan Gus Dur datang kemana di dunia luarna lamun kemari teka buru maot Gus Dur tea nges ayah hubungan jeng Irak Irak menyerahkan minyak terhadap Gus Dur untuk bangsa Indonesia silahkan bawa minyak tanpa beli nges disiapkan tempatna di Merauke ku Gus Dur tea sapulo Merauke yang penampungan minyak di Irak tekudu meuli tah di mana dijual ke kumaha bae apa bagi dua apa bagi tilu kami dua bagian maneh sabagian Indonesia siap geus ditanda tangan ku Gus Dur Allah encan menghendaki mantak orang Irak teh ya orang Irak ngarepkeun coba sahab nu bisa neruskeun mantak kamari kurang ka Bagdad Atuh ka Bagdad deukna naon-naon mah lebih jahakeun. Pokona engke nyaho der bae. Aduh. Pas kitulah Gus Dur teh di luar naon kitu pengetahuan urang luar biasa. Mantak oh Amerika teh khawatir ka Gus Dur. Lain eta-eta teh ngieu hubunganna nu pohara jasa. Satelit geus melihat terhadap Gus Dur. Amin Rais panggil. Lengser ke. Oh, kos kitulah kronologi soal Gus Dur. Datang ke Kuwari masih diharapkan orang Indonesia yang bisa berhubungan dengan Irak untuk menyimpan minyak. Siapkan bae di mamang sakaleng, dua kaleng. Cek Irak teh kesel aing mah. Minyak geus teu katampung di Irak kan. Mantak. Apakah bisa diserang ku Amerika sajengkal bae dibikin ke Amerika? Tiditu urang Irak kudu nyerahkeun sajengkal tanah. Sajengkal drum moal beak diboman ku Amerika. Silakeun aing deuk nyeun deui, aing deuk meuli deui. Duit loba di aing. Geus sia teu dibalanjaan ku aing, mah bisa nanaon cek cenah teh. Tuh, batur mah boga kakuatan teh kos kitu. Aye urang. Aduh. Keur carita tapi tetep bae sebuah negara nu urang aya di jerona tetep kudu diurus ku urang, tetep kudu dimumule ku urang. Bagus bejakeun bagus da goreng bejakeun goerengna lantaran urang tetep anak baranakan. Ieu teh tanggung jawab urang kabehan. Kita siapkan kaharep jang memperbaiki Indonesia. Siap make politik, siap make ekonomi, budaya, silakan. Teh siap golok asah beres kebo deuleun pencit. Aduh cenah pajar mencit kebo nyana nu kos kebo hese ngobrol jeung nu bodo mah teh nyaho kinayah teh nyaho majas. Itu jadi kudu jelaskeun make kebo teh kebo bae lain. Aduh. Jadi tetep bae urang mah boga senjatana ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penggede-penggede tetep urang doakeun mudah-mudahan dibere babalik hatena ku Gusti Allah, dibere lalempeng hatena ku Gusti Allah sehingga bener-bener ngurusan nagara jeung rakyatna. Rasa kurang Allah Maha Kawasa. Amin ya Rabbal. Urusan penganiayaan nu ngaranna aya 10 kamari. Ta eta teh henteu sakabehna mun dilaksanakeun kena sanksi. Sanksi-sanksi anu bakal dijelaskeun ke di hareup encan sanksina. Hartina sanksina teh sabaraha ieu mun curuk encan ke. Ieu bakal karak kakeunaan ku sanksi bae heula. Andai kata aya jelema menganiaya sehingga aya salah sahiji dinu 10 kamari penganiayaan nu mana nu engke dikenakeun sanksi. Aye kitu mah ngan sakadar kasuat doang pipina set da teu getihan-getihan acan teu kena sanksi tama kos kitu. Paling ganti rugi. Ganti rugi teh lain kisos tama ngaranna, lain dia tama ngaranna. Ye, ya aing ku sia tah kena tungtung peso tah. Getihan tah teu? Henteu, tapi pan ieu kudu ka dokter meuli obat merah. Oh, jeung meuli obat merah, sabari obat merah. Tu tanyakeun bae ka dokter. Bayar. Aya getihan saeutik mah rada jero, tapi henteu kukumaha ngan rada getihan doang saeutik. Ka eta mah lain kisos, lain diet. Eta mah geus ka dokter, ka rumah sakit. Ka bae ka dokter. Dok, ya, jeroan saeutik. Tah kos kitu. Nah, ieu mah nu dikeunakeun sanksi mah nu bakal dicaritakeun engke sanksina bales patina. Ieu adalah wajibul kisos fil mudhihah faqat, wajib kisos dibales dina tatu anu ngaranna mudhihah. Adapun hari soh adapun damiyah, adapun badiah, adapun mutalahimah, adapun simhaq, kok eta mah teu kudu kena sanksi. Wakil cek sakaul mawafi magoblah siwal hari soh wajib kisos teh di samping tatu mudi hati oge tatu tatu nusa memehna salian hari soh eta ge tetep kudu dikena kudu dikenakeun sanksi. Walau adha fi bakil badani lamun baik izet natuan dina sasesana awak tadi manu dicaritakeun ti urusan ti leher ka luhur kuari mati leher ka handap atawa termasuk di jerona tea kotoa bakdomarinin au uzunin motongkeun atau megatkeun sawareh tungtung irung atawa ceuli cuman henteu bea kabeh ta eta kumaha lamun aya jelema engke neuk teu curuk lamun aya jelema neuk teu kramo lamun aya jelema ribut kemudian ieu awan naon leungeunna sakieu atawa sukuna dan lain sebagainya ta eta kumaha engke kena sanksi apan teu na ieu mah wajibal qisas. Atawa irung lain sakadar katoel digodot ku peso pajar peler kotok bare. Tah digodot henteu aya sumpung mah, aya sumpung mah henteu, aya pegat mah henteu ngan utal atel. Tuh, cek ilmu kedokteran apa bisa diterapkeun deui tadi. Malah mah bisa engke milih apa endek eta deui apa endek dimancungkeun. Kuari mah kos kitu. Eta ngarubah-robah pamere ti Gusti Allah hukumna haram. Operasi plastik teteh hukumna haram, ngamancungkeun irung hukumna haram. Geus dibere sakitu ku Gusti Allah aya rahasiaan sing hade. Dibele ceuri anu pitet atau anu rancu, geus sakitu bae. Ulah dibagus-bagus sakitu aya moal kebel ieu di dunia moal kebel. Moal kebel isuk pan paeh geus. Kunaon make dirobah-robah? Ulah aya dirobah-robah. Hatta ieu bae geta ngabolongan, ngabolongan ditindik teh cing ieu cenan ka ceuli. Ta eta teh ceuli ieu teh jadi masalah ngabolongan ceuli. Lalaki mah geus jelas haram. Awewe jadi masalah. Lantaran ieu nganiaya nyeri ba ditindik teh. Nah, lamun kira-kirana engkena bakal moal ditendenan anting teh kudu. Lamun deuk diteudeunan anting atawa giwang lantaran engke salakina bakal resepeun henteu masalah. Ta eta teh urusan kos kieu bae jadi masalah ta nindik ieu yeuh. Masyaallah, ulah-ulah keur ngarobah. Ngarobah mah geus haramna ge haram. Ah, bakal ditanyakeun ke ku Gusti Allah, dipertanyakeun pamaksudana kecuali lamun aya huntu nolol ka hareup sajeungkal. Eta ge bebeja ka salakina bisi salakina resepe atawa swing teh jadi bibirna aya jandela atuh kumaha ngomong naing swing teh kos kitu tak wari ketika maca Fatihah kaganggu henteu Fatihahna lamun teu kaganggu teu meunang. Lamun beda macam Fatihah Allahu wala bo wala no bo no emang sih itu bisa mana lebih ayo ayo eta kakarak dokter bagian nenek dok ya ini rapikan maksudnya supaya baca Fatihahnya rapi. Jadi etak teu danaon ta swing mah teu lantaran Fatihah mah pan wajib aen ta mah perhulu kudu bisa. Perhulu teh kudu bisa lantaran ta mah minimal sampai sapeuting 5 kali salat minimal. Nah, 5 kali salat eta lamun jore tambah bacaan Fatihahna perbaiki. Barang kuari dioperasi jadi rapi. Walabbu walabbu. Wah, bagus. Kuari anu nolol ka hareup. Walabbu Allah bo siapa yang bisa bo ne kuna enak untuk perkara. Cabut. Dah, kuari beres. Eta mah aya panyakitan, rapi, masalah. Ieu mah huntu rapi, biwir rapi, teu bisa maca Fatihah. Bolon. Tapi bisa baca Fatihah, masya Allah karim. Bagi nunggis karolot, nunggis tere pararae, cak ukuran urang, aja can rapi maca Fatihah, ulah isin-isin kuari, kuari ulah isin-isin, kagasaya nu bisa maca Fatihah, ingin pagaan Fatihah iyalah, jang bawain paeh, ayo. Bawa belajar, belajar tiga sahaja jangan sekolot ngarapihan. Masya Allah, ay mobil melidei melidei, motor melidei melidei. Tebuka duit gemaksakan ngeridit haram haram ge. Imah melidei melidei, kadang kadang kawin dei kawin dei. Ay Fatihah tadi rapi. Masya Allah, otak ditenden di mana tas? Percis urang. Qata'a ba'du uzunin atawa megatkeun sawarehna celi tungtung celi atawa celi cuman walam yubni ngan henteu aya datang ka pegat mah tetep wajibal qisasu fil ashahi wa yajibu fil qatimin mafsilin jeung wajib deui qisas dina megatkeun memegat-megatkeunana anggota min mafsilin tina mafsil mafsil teh tempat kitu ngahijina dua anggota naon ngaranna sendi mafsil teh eta teh lamun dipegatkeun di dieu kurang dina sandina dina sendina na ieu wajib atawa di dieu teh sendi teh teh ngaranna tah tah eta wajib engke dikenakeun qisas tapi as difaqdin sehingga dina luhur pingping di dieu ka dieu ngaranna pingping teh ieu teh mafsil ngaranna lantaran pingping teh lamun di dieu eueuh mafsilan eueuh sendian lamun dina sapedah mah pelor. Jadi dia teta. Jadi di dia lamun eueuh sendian moal bisa leumpang atuh urang. Ieu aslu pahdin ta. Di dia kurang ditebas, ceger. Tetep ieu kena sanksi jasa. Oh, batu ieu bae geus kena sanksi komo ieu. Komo ieu, masya Allah, mantak sing hade. Cina di Indonesia mah jeung teu dikenakeun sanksi. Can anggeus berarti hukum di Indonesia teh teu anggeus hukumna. Dianggeseun ke di Rabbul Jalil di payunun Gusti Allah Subhanahu. Mantak angel geng ke urang di mahsyar teh angel nangtung ribuan tahun lantaran menyelesaikan permasalahan nu can selesai di dunia. Can selesai di dunia teh lantaran tirkah teu beres ya teh digogondol kunu cikal bae bereskeun ke di hareupeun Allah. Kuari mah paling ganti mengganti engke mah seuneu nu bakal ngahukumanan. Teu beres waktu di dunia nyandung kurang adil ka nu kolot geus merenyek-renyek ceurik di hareupeun salaki, tetep dungu tangkorak salakina, teu anggeus di dunia, dianggeuseun di akhirat. Tenang besi bapa nyandung engke dianggeuseun. Dianggeuseun engke. Ih. Anak teu dididik ku kolotna. Sehingga anak amburadul teanggeus hukum di dunia di akhirat dianggeuskeun. Maling sendal, maling sepatu, maling sepeda, maling motor kuari tenang-tenang baenyana lantaran teu kapanggih kunu bogana. Lapor ka polisi, polisi geus teu neangan kuari mah. Ima bener-bener memang teu kapanggih, wa ima persekongkolan jeung polisi. Tetep bae di akhirat bakal diselesaikeun di Rabbul Jalil. Masya Allah. Tinggal urang kuari introspeksi diri, boga penyakit naon ieu aing? Permasalahan naon ieu aing bisi kaburu paeh? Maning selesai kan? Ulah ngomong kieu aing boga hutang sabeureuh mah 500 juta ka ditu tuh atau 100 juta atau 1 juta. Ada nanya na tilok nagih-nagih. Tenang jas, jeblon. Tenang cenah nanya na kapanggih jeung teu nagih-nagih, geus. Kita mah pohoan ieu meureunanan kuari. Kuari teu selesai permasalahanana. Teh diselesaikeun di akhirat. Nu mantak saurang geulila jasa nyidangna lantaran loba jasa permasalahan. Mandak lamun maot geus teu boga naon miskin tanah dikeunan ka anak geus pamajikan beres abah malah geus teu boga naon ku ari yeuh geus abah mah paeh geus ngeunaheun jasa teu boga naon los ku sararia sataun dua taun paeh endek nanya naon malaikat tanya geus sibikeunan malaikat ku abeh ka anak geus sibikeunan ka pamajikan kula mah geus pokona mah geus tenang we naon eueuh hisabeun paeh geus teu boga naon hisabeun tah mun paeh kontrakan aya 200 pintu angkot aya 50 ruko aya meureunan bangsa 10 mah pamajikan opat cikupa hiji sepatan hiji anak ambalaya sawah di Karawang aya nah paeh naik iya Masya Allah mantak hasibu koblaan tuhasabu ayo kira hisab diri memeh engke dihisab ya Allah ya Rabbi orang ingat kadinya matanya ngeri jasa mengkaning bakal jasa tamu ewan ulu pasti napai gitulah waman kabin gitu keneh pundak kena sangsi inam kana bila ijafah namun kongang iya kisos tanpa digaringkan wa ila lamun tekongang pala kisoso ala sahihi wa yajibu wallahu